Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Amin.